Untuk zakatul fitrah mungkin kita baca sedikit aja. Kasihan ikhwah yang lain. Satu masalah kita baca sedikit. Yaitu masalah yang ketiga kata mu'allif fi hikmati wujubiha. Hikmah diwajibkannya zakatul fitr. Qala minal hikami fi wujub zakatul fitr ma yari. Di antara hikmah-hikmah diwajibkannya zakatul fitr adalah sebagai berikut. Yang pertama, tathir as-sha'im mimma 'asa an yakuna qad waqa'a fihi min siyamihi bi siyamihi min al-laghwi war-rafath. Iya, untuk membersihkan seorang berpuasa. Karena bisa jadi ketika puasanya, di dalam puasa yang dilakukan, ada dia melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan kotor, perbuatan yang tidak selayaknya, maka dibersihkan dengan zakatul fitr. Rasulullah SAW memfardukan zakatul fitr tuhratan lis-sha'im, untuk membersihkan orang berpuasa. Itu hadis sahih kan syalban rahimahullah, wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan bagi orang-orang miskin. Yang kedua, igna'ul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil id. Ya, untuk memberi kecukupan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga mereka tidak lagi minta-minta di hari ini. Wa idkhal surur alaihim, memasukkan rasa gembira kepada mereka di hari ini. Liyakuna al-id yawma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', sehingga id menjadi hari kegembiraan, hari bahagia, kegembiraan untuk seluruh kelompok masyarakat muslimin. Wa dhalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitr. Tuhratan lis-sha'im, sebagai pembersih untuk orang berpuasa, minal laghwi war-rafath, dari perbuatan laghu dia, perbuatan sia-sia dia, dan perbuatan rafath dia, perbuatan sia-sia, perbuatan kotor yang tidak layak. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan orang-orang miskin. Dari sini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, seperti pernah kita singgung di beberapa kesempatan kita, iya, para ulama kita menguatkan, iya, sebagian mereka menguatkan bahwasanya masraf zakatul fitr itu hanyalah fakir miskin saja. Disebutkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullah dalam Syarah Mumti', kata beliau rahimahullah ta'ala, sedikit kita nukil, hal masraf zakatul fitr mislu masraf baqiyatiz zakawat, apakah orang-orang yang mendapatkan penyaluran, ya, tempat disalurkan zakatul fitr itu seperti halnya, ya, tempat penyaluran, ya, orang-orang yang diberikan, yang mustahik zakat mal, zakat-zakat yang lain, atau hanya lidabil hajah minul fuqara, atau hanya untuk orang-orang yang punya hajat kebutuhan dari kalangan fuqara. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, hunaka qawlani ahli ilmi. Dalam masalah ini ada di sana dua pendapat para ulama, wahuma al-awwal anna tusraf masri baqiyatiz zakawat, yaitu pendapat pertama mereka menyatakan disalurkan sebagaimana, ya, penyaluran zakat-zakat yang lain, yaitu 8 asnaf, 8 golongan disebutkan di dalam surat At-Taubah. Atsani, yang kedua, anna zakatul fitr masrafuha lil fuqara'i faqat wa huwa sahih. Iya, yang kedua kata beliau, zakatul fitr itu disalurkannya hanya kepada fuqara saja, dan itu yang sahih yang dikuatkan kata beliau, wa huwa sahih, dan itu yang sahih kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menguatkan pendapat yang kedua yang sering kita sebutkan, bahwasanya zakatul fitr itu hanya diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, zakatul fitr itu tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafas wa tu'matan lil-masakin. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang aula, yang afdal, iya, kita berikan hanya kepada mereka fuqara wal masakin, yang aula wal afdal kita langsung berikan langsung oleh kita sendiri kepada mereka, orang-orang kita tahu adalah fakir miskin. Yang ketiga, wa fiha izharu syukri ni'matillahi al-abdi. Iya, menampakkan rasa syukur nikmat Allah kepada seorang hamba. Bitmam siyami syahr Ramadan wa qiyamihi. Dia bisa menyempurnakan puasa Ramadan sebulan. Iya, salat tarawih, qiyamun Ramadan. Wa fi'l ma tayassar min amal salihah. Ya, dia bisa melakukan apa yang mudah bisa lakukan di amal-amal saleh fi hadzal syahril mubarak. Ya, sehingga bentuk syukurnya di antara adalah memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin. Itu berupa zakatul fitr. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Khawatir. Kita tidak tahu kan besok apakah sudah masuk atau tidak. Yang jelas itu yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, fuqara wal masakin, dan dibolehkan. Iya. Kita misalnya sekeluarga ada 7 orang, 8 atau 9 orang, diberikan kepada satu orang fakir miskin. Iya, susah untuk nyari fakir miskin di tempat kita. Sekali lagi yang awal yang afdal kita berikan langsung. Dan alhamdulillah walaupun di pondok tetap kita iya membantu orang-orang ikhwah yang mau dibantu, iya menyalurkan ke dana pribadi, alhamdulillah langsung kita berusaha langsung untuk berikan ke fakir miskin yang menurut kita berhak. Iya, kalau misalnya susah, kita tahu seorang atau dua orang yang sangat butuh, sudah sekeluarga kita 9 orang kasihkan ke dia seorang, itu tidak masalah. Naam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.